putra sesat Ayu. Kau tidak mungkin meraih bintang. Kau tidak akan bisa memeluk bintang. Sanggar Cerita dan Sanggar Prativi mempersembahkan Mahkota Mayangkara. Cerita ini lanjutan dari Tutur Tinular. Kisah berlangsung pada zaman pemerintahan Prabu Jayanegara atau Kala Gemet, Raja Majapahit yang kedua. Raja Majapahit, akulah raja, akulah yang berkuasa. Ayo, obrak-abrik desa Ganding, angkat Jayanegara, angkat Jayanegara. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara J. Ispri Yonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-23 dengan judul Pemberontakan Rakuti. Dalam seri ke-672 ini, didukung oleh para pemain Chris Urspon sebagai Rakuti, Mogan sebagai Rabanya, Benny sebagai Rapangsa, Hari Agik sebagai Gajah Mada, Sunario sebagai Arya Tada, Tato sebagai Ratanja, Patrick sebagai Praharsini, Amir sebagai Kuda Parasuta, Stiono sebagai Empu Pamor, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Selamat menikmati. Bagaimana? Semua berjalan sesuai rencana. Iya. Semua sesuai dengan rencana. Pasukan pedang yang kupimpin bekerja dengan cepat dan tangkas. Mereka tidak mengecewakan Rakuti. Bagus. Itulah yang kuharapkan. Rakuti! Rakuti! Ada pasukan tadi kenal membantu kita. Mereka bertempur saat tidak mengenal rasa takut. Ganas dan garang. Jangan khawatir. Mereka adalah laskar yang dipimpin guru. Laskar yang terdiri dari para narapidana pas. Lalu, pasukan dari Bukit Kerucuk. Bagaimana? Bentar lagi, mereka pasti akan segera sampai di sini. Mereka sedang mengadakan satu pergi di daerah pinggiran kota. Lalu pasukanmu? Pasukan tombak yang dipimpin bertempur tanpa mengenal rasa takut. Mereka bertarung dengan semangat juang yang tinggi. Bagus. Bagus. Jadi semuanya berjalan lancar dan sesuai rencana. Sebentar lagi pasti pertempuran ini akan kita menangkan. Ayo, kita kembali ke tengah-tengah pertempuran. Berilah semangat yang lebih tinggi daripada anak buahmu itu. Baik, Rakuti. Rakuti, Rabanus, dan Rabangsa kembali menceburkan diri ke tengah arena pertempuran yang semakin seru dan menegangkan. Korban banyak terjatuhan, terutama dari pihak prajurit yang setia kepada Jaya Negara. Rakuti tersenyum ambisius. Sementara Rabangsa dan Rabanus bertempur dengan penuh semangat untuk mempertinggi daya juang para anak buahnya. Di antara kecamuk pertempuran, nampak pula Wong Agung sibuk memberi aba-aba kepada Borasa, Cucur Paksi, dan Satagraha beserta anak buahnya, narapidana Pari, untuk bertarung lebih garang lagi. Pertempuran jadi seperti neraka bagi prajurit Majapahit yang masih setia pada junjungannya, Gusti Prabu Jayanegara. Sementara itu, di luar kota Raja Majapahit, sepasukan berkuda bergerak cepat memecah keheningan malam. Mereka terdiri dari 7 pasukan kecil yang berjumlah 100 orang. Kelompok pasukan pertama dipimpin oleh Tudung yang bertugas membunyikan nafiri seraya membuat kekacauan. Disusul kemudian oleh pasukan Samitra yang bertugas mendampingi dan melindungi pasukan Tudung agar dapat menyeruak langsung ke dalam kota untuk bergabung dengan pasukan Rakuti di alun-alun. Di belakang pasukan Samitra menyusul pasukan Padatala yang bergerak membersihkan pos-pos penjagaan prajurit Majapahit di sepanjang jalan yang akan dilaluinya menuju alun-alun atau pusat kota. Menyusul di belakang pasukan Padatala adalah pasukan Pagu yang langsung akan menyerang dan menguasai Istana Majapahit, Istana Kaputren, serta Istana Kepatihan. Pasukan Pagu ini dilindungi oleh pasukan belakang yang dipimpin oleh Walakang. Kemudian sebagai pasukan pemukul dipimpin oleh Ungkap, dibantu pasukan Cungcung yang akan bergerak ke Istana Kaputren. Sepertinya penting sekali dan tergesa-gesa. Dan rasanya aku mendengar sayup-sayup adanya kegaduhan. Iya, memang benar Kakang. Telah terjadi kerusuhan. Di mana-mana telah terjadi kerusuhan. Apakah kerusuhan itu dalam bentuk pemberontakan? Atau kerusuhan biasa, Dik? Pemberontakan, Kakang Patih. Bahkan pemberontakan itu telah sampai di lingkungan istana. Beberapa prajurit jaga istana telah roboh. Sebagian tewas dan sebagian lagi luka-luka, Kakang. Apakah pimpinan pemberontakan itu Rakuti? Benar, Kakang. Dia dibantu oleh Rabanyak dan Rabansa. Kekuatan mereka cukup besar, Kakang. Terdiri dari prajurit-prajurit Majapahit yang berkacu merah. Kalau begitu benar, prajurit-prajurit berkacu merah itu adalah para pemberontak. Jumlah mereka semakin bertambah saja, Kakang. Dan menurut laporan, dari luar kota berdatangan pula para laskar yang entah dari mana datang membantu para pemberontak itu. Lalu, bagaimana dengan prajurit-prajurit yang masih setia pada Prabu Jayanegara? Mereka tetap memberikan perlawanan gigih, Kakang. Tapi rasanya, perlawanan kita akan sia-sia. Karena laskar pemberontak datang bagai ombak yang bergulung-gulung. Kalau begitu, coba kau atasi sebisa mungkin. Terutama keselamatan Gusti Prabu. Baik, Kakang. Adipeka, bagaimana dengan kuda Parasuta? Masih, ya, dia masih memimpin perlawanan, Kakang. Bagus. Cepatlah atasi keadaan, Di. Baik, Kakang. Saya mohon pamit. Prarsini. Ya, Kakak. Rakuti telah melaksanakan pemberontakannya. Dibantu Rabanyak dan Rapangsa. Oh, Kakak, lalu bagaimana dengan kita? Kita harus tetap bersikap tenang, Prarsini. Kita ikuti saja bagaimana Gusti Patih menentukan keputusannya. Jika Gusti Patih dan Gusti Prabu terpaksa lengser dari Istana Majapahit, ya, maka kita terpaksa ikut. Oh, Kakak, apakah pertempuran itu akan sampai ke istana kepatihan ini? Mereka pasti mengutamakan sasarannya ke istana-istana. Istana Kaputren, Istana Kepatihan, dan Istana Gusti Prabu. Kakang, jadi kita... Kita bagaimana, Kakang? Jangan takut, Prarsini. Masih ada beberapa prajurit Istana Kepatihan yang setia kepada pemerintahan yang sah. Aku takut, Kakang. Aku takut Rakuti terus mengejar kita. Membunuh Kakang. Kakang. Sudahlah, tenanglah Prarsini. Aku kira sekarang ini dia tidak lagi menjadikan kita sasarannya. Dia sekarang sudah mengembangkan sasarannya pada perebutan kekuasaan. Mengapa Rakuti bisa seganas ini? Sudahlah, kita bersiap-siap saja Prarsini. Kemasi saja barang-barang yang akan kita bawa. Seandainya istana kepatihan ini pada akhirnya akan jatuh ke tangan pemberontak, kita ikut Gusti Patih dan Gusti Prabu lengser dari sini. Tuan, ada apa? Pasukan pemberontak semakin menjepit kita. masih ada berapakah jumlah prajurit-prajurit yang setia pada Gusti Prabu Jayanggara? Tidak tahu pasti, Tuan Bekal. Tapi mereka masih bertempur dengan semangat tinggi. Baiklah. Kau tetap mempertahankan pos penjagaan. Aku akan melihat dan mengumpulkan prajurit-prajurit yang masih setia pada Gusti Prabu di Istana Kepatihan dan Istana Majapahit. Baiklah, Tuan Bekal. Tidak ada pilihan lain. Tahan terus gempuran para pemberontak. Aku akan menyelamatkan Gusti Patih dan Gusti Prabu Jayanegara. Baik, Tuan Bekal. Saya mohon diri kembali ke medan pertempuran. Tuan Bekal. Ada apa lagi? Prajurit itu nampaknya terluka parah. Kalau begitu, bimbing dia kemari, Parasuta. Baik, Tuan Bekal. Baru saja kuda Parasuta akan kembali ke medan pertempuran, tiba-tiba seorang prajurit dalam keadaan luka parah datang menghampiri. Tubuh prajurit itu lemah karena luka-lukanya. Kuda Parasuta lalu mendukung tubuh itu turun dari kudanya, lalu membimbingnya ke hadapan Bekel Gajah Mada. Prajurit, apakah kau masih bisa bicara? Tuan Bekal, di sekitar Istana Kaputren telah terjadi perkelahian berdarah. Mereka telah sampai di Istana Kaputren. Banyak jatuh korban di pihak kita, Tuan. Mereka jumlahnya tidak sedikit, Tuan Bekal. Tetapi apakah mereka tetap bertahan mempertahankan Istana Kaputren? Teman-teman masih bertahan di sana. Saya berusaha keluar dari kepungan untuk melapor kehadapan Tuan Bekal. Kuda Parasuta. Iya. Cobalah, kau lihat ke sana. Seandainya tidak mungkin dipertahankan lagi, kau kembali kemari untuk menyusun kekuatan yang tersisa. Gusti Prabu harus diselamatkan. Baik, Tuan Bekal. Tetapi Tuan Bekal, rasanya memang Istana Kaputren tidak mungkin dipertahankan lagi. Mereka, para pemberontak itu datang bagaikan ombak bergulung. Datang dan terus saja datang, tak ada habisnya. Jumlah mereka banyak sekali. Kalau begitu, kau susun saja pertahanan di sekitar Istana Kepatihan dan Istana Gusti Prabu. Baik, Tuan Bekal. Sementara itu, di Istana Kepatihan, Arya Tadah memanggil para perwira kepercayaannya untuk berkumpul membicarakan perihal kerusuhan yang kabarnya telah melanda kemana-mana. Tumenggung Pupamor, Mapanji Elam, dan para perwiraku yang lain. Sekarang ini Majapahit telah dilanda kerusuhan, pemberontakan yang dipimpin oleh Rakuti. Kabarnya kerusuhan itu telah sampai kemana-mana. Dan prajurit-prajurit kita yang masih setia pada Gusti Prabu masih berjuang mempertahankan negeri ini. Lalu apa tindakan kita untuk mencegah mereka? Empu Pamor, kita telah berusaha memberikan perlawanan dan pertahanan. Tetapi jika ini tidak juga menolong, dan para pemberontak semakin menguasai keadaan, maka jalan satu-satunya yang harus kita tempuh adalah menyelamatkan Gusti Prabu Jayanegara keluar dari Majapahit. Seandainya para pemberontak berhasil menguasai Majapahit, apakah Gusti Patih akan ikut lengser bersama Gusti Prabu Jayanegara? Kita harus mempertahankan negeri ini dengan mati-matian. Sementara Gusti Prabu meninggalkan Majapahit, maka kita harus menghalau pasukan pemberontak untuk tidak mengejar Gusti Prabu. Oh, ampun Gusti Patih, kalau saya mengganggu pertemuan ini. Ada apa di Beke? Para pemberontak telah menjarah sekitar Istana Kaputren. Beberapa prajurit tewas dan terluka. Cepat sekali mereka bergerak. Kalau begitu, marilah kita bersama-sama melihat keadaan Istana Kaputren di. Ampun Gusti Patih, mereka datang bagaikan gelombang. Oh, apakah tidak sebaiknya bila Gusti Patih dan yang lain tetap di sini saja, mengingat keamanan dan keselamatan Gusti Patih dan tuan-tuan Tumenggung? Kita harus melihatnya di Begel Mada. Apapun yang terjadi di Istana Kaputren, harus kita selamatkan di. Di sana tinggal para ibunda ratu. Oh, saya rasa para pemberontak itu tidak akan menyakiti para ibunda ratu, Gusti Patih. Tidak di Begel. Tidak. Kita harus melihatnya. Tumenggung Pupamor, Empu Ewar, dan para perwiraku yang lainnya. Marilah kita bersama-sama melihat keadaan Istana Kaputren. Sekitar Istana Kaputren memang telah berkecamuk pertempuran yang seru. Sisa-sisa prajurit Majapahit masih memberi perlawanan untuk melindungi Istana Kaputren. Para pemberontak yang menyerbu Istana Kaputren adalah pasukan Pagu dibantu oleh pasukan Cungcung sebagai pemukul. Aku harus melindungi rombongan Gusti Kuati dengan Tumenggung Pupamor dan Mapanjel. Beliau harus selamat dari arena pertempuran ini untuk menuju ke Istana Kaputren. Lindungilah rombongan ini sampai selamat ke Istana Kaputren. Baiklah kakak. Prajurit, prajurit, jangan beri kesempatan perusuh mendekati rombongan Gusti Patih. Adik Gajah Mada, mari kita songsong serangan para pemberontak. Tuan Kutamor, akhirnya Tuan Kipuk Gusti Patih ke Istana Kaputren. Siapa pemberontak ini bagian saya? Tidak, Adik Gajah Mada. Kita lebih baik berkalang tanah di bumi Majapahit ini. Daripada dicerca dan dicara para pemberontak. Gajah Mada bertempur gigih dan gagah perkasa memimpin para prajurit Istana Kepatihan yang dibawanya serta mengikuti rombongan Gusti Patih Haryantara. Empu Pamor tak mau ketinggalan. Ia bertempur pakai pantan kepada berdampingan dengan Gajah Mada. Bagaimanakah sesampainya Arya Tamah di Istana Kaputren? Berhasilkah mereka keluar dari kepungan para pemberontak? Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.